Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab tauhid bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Kita pada pertemuan yang lalu, yaitu pada pekan sebelumnya, kita telah sampai dalam pembahasan dalil yang kedua pada bab ini, yaitu sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab sahih mereka, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahada, bersaksi, kita telah menjelaskan apa itu arti syahada dan bagaimana konsekuensi orang yang bersyahada. Bersyahadat dengan la ilaha illallah. Penjelasan ini pun telah kita jelaskan pada perjumpaan kita pada bagian pertama pembahasan hadis ini. Wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh. Sampai sini kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sampai akhir hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang bersyahada, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, yakni hambanya, hamba Allah azza wa jalla dan utusannya. Telah kita jelaskan beberapa penjelasan bahwa dalam kalimat abduhu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba manusia biasa yang tidak sepantasnya untuk diibadahi. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah azza wa jalla, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, hanyalah aku ini adalah manusia biasa semisal kalian. Yuha ilayya, hanyalah aku ini diberikan wahyu. Artinya, perbedaan antara kita sebagai manusia biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa juga, adapun Nabi diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla tugas risalah agama. Adapun yang lainnya sama seperti manusia biasa. Dia pun juga bisa sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa terluka. Dia pun juga merasakan lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga butuh dengan makanan. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa. Dalam ayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintah oleh Allah azza wa jalla, "Qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa man syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah agar mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang yang tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diriku sendiri dan juga menolak mudharat yang menimpa diriku. Ya. Kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wala massaniyasu. Kalau saja aku ini adalah seorang yang mengetahui permasalahan yang gaib, takdir, mengetahui apa saja yang akan menimpa dan yang lainnya, kalau saja Nabi mengetahui tanpa diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya Nabi alaihi salatu wasalam akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amalan-amalan, wala massaniyasu, dan juga Nabi pun kalau tahu yang gaib, Nabi pun tidak akan tertimpa sebuah musibah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saja mengetahui yang gaib, niscaya Nabi tidak akan terluka ketika peperangan, karena Nabi sudah mengetahui. Dia sudah memperhitungkan, ya. Karena dia sudah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang gaib, pasti dia akan menghindar. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa, tidak tahu perkara yang gaib kecuali ketika diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, terlebih lagi selain Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak akan mengetahui perkara yang gaib itu. Ya. Seorang yang mengaku-ngaku dia mengetahui permasalahan yang gaib, maka ketahuilah mereka adalah pendusta. Ya. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Azza wa Jalla menegaskan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui dan tidak ada seorang pun yang ditampakkan permasalahan atau perkara yang gaib, ya, seorang pun illa manirtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitakannya. Ini rasul, dia tidak mengetahui permasalahan yang gaib. Beliau pun juga tidak mampu untuk menolak madharah yang menimpa beliau. Beliau pun juga tidak mampu untuk memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga tidak sepantasnya seorang hamba atau kita semua sebagai seorang muslim kemudian beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kepada orang-orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tentunya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tertimpa musibah. Beliau terkena busur panah sampai pecah gigi gerahamnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah riwayat terkena racun oleh hadiah daging yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Kalau andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabb, zat yang bisa diibadahi, zat yang bisa diminta, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mengetahui kalau dia diracun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dirinya kebal dengan senjata tajam? Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang mengaku bahwasannya mereka adalah orang-orang yang kebal, tidak bisa dimusnahkan dan yang lainnya? Nah, maka perbuatan itu bukan bagian dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini atau di dalam hadis ini seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensi seorang hamba, ya, bahwasanya wajib bagi hamba tersebut menjalankan sebagian kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam syariat. Wajib baginya, ya, untuk menjalankannya. Semisal sholat, zakat, shaum, atau syariat yang lainnya. Wajib bagi dia untuk menjalankannya ketika itu memang benar-benar diwajibkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang hamba juga sebagai seorang rasul, itu pun masih wajib untuk beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dalam agama Islam. Barakallahu fikum, tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi bonus untuk tidak sholat, ada bonus untuk tidak bersaum dan yang lainnya. Tidak. Maka ini sebagai bantahan bagi kaum tarekat sufiyah. Dalam tarekat sufi, bahwasanya manusia itu ada tiga tingkatan. Tingkatan syariat, tingkatan hakikat, tingkatan ma'rifat. Tingkatan syariat itu seperti orang-orang yang kita-kita ini, syariat. Adapun kalau sudah mencapai ma'rifat, maka sebagian dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan sudah dibebaskan bagi dia. Nah, maka ajaran yang semisal ini adalah bukan dari ajaran Islam. Tidak pernah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam libur, ya, libur salat atau tidak wajib untuk melakukan salat. Bahkan diriwayatkan yang ada adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gigih ketika dalam menjalankan salat, ya, baik itu salat wajib maupun salat yang sunnah, sampai-sampai diriwayatkan sampai bengkak kakinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjalankan salat. Sampai Aisyah bertanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, padahal Nabi diampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Secara fitrah manusia sudah diampuni dosanya, kok repot-repot mau ibadah? Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat jawabannya, teladan bagi kita semuanya. Afala an akuna 'abdan syakura? Ya. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sehingga dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas keutamaan dan rahmah yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau wujudkan dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Tambah rajin ibadahnya, tambah tekun ibadahnya. bertambah keimanannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat rasa syukur. Teladan bagi kita. Kita yang sudah diberikan nikmat, baik itu nikmat batinah maupun zahirah, nikmat yang secara panca indera kita merasakannya, ataukah nikmat yang batin, ketenangan hidup, kecukupan dan yang lainnya. Seharusnya baik kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya demikian. Bukan tambah merosot, iman kita tambah merosot, ibadah kita tambah merosot, amalan-amalan pun, amalan kita pun juga tambah lama tambah berkurang. Maka ini hakikat orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Telah kita jelaskan makna syukur kepada Allah Azza wa Jalla tidak hanya berupa ucapan, tidak hanya mengingat-ingat nikmat tersebut, tapi juga yang sangat dibutuhkan adalah selain pengakuan bahwasanya nikmat itu benar-benar dari Allah, yaitu amalan. Wujudkan rasa syukur itu dengan amalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sekte yang sangat berlebihan dalam pengagungannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Syiah Rafidhah. Sangat berlebihan bagaimana mereka mengaku cinta kepada Rasul, akan tetapi kecintaan mereka sudah sangat melampaui batasannya, ghulu, sehingga mereka anggap Nabi ini bagian dari Rabb. Di antara bentuk ghulu mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang biasanya mereka dedangkan ini ketika hari-hari kelahiran Nabi, yaitu syair yang ditulis oleh Al-Busiri. Bagaimana dalam bait-bait syairnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Ya. Dan syair ini biasanya disampaikan atau dibaca dengan diiringi dengan tabuhan gendrang, ya, rebana dan yang lainnya. Di antara bait tersebut adalah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku seorang yang aku jadikan tempat perlindungan selain engkau wahai Muhammad ketika datang sebuah musibah yang merata. In lam takun yaumal ma'adi akhidan biyadi wa illa faqul ya zallatil qadami. Jika engkau wahai Muhammad tidak mengambil diriku, yakni tidak menyelamatkan aku dengan menarik tanganku, ya, sehingga aku sebagai orang-orang yang binasa nantinya. Wa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumikal lawhi wal qalami. Dan di antara kedemarwananmu, ya, sifat kedermawananmu, ya, yaitu adanya dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah al-lawhi wal qalam. Dan di antara pengetahuanmu adalah al-lawh, yakni lawhil mahfud, wal qalam, yakni pencatat takdir. Sangat berlebihan. Sebagian mereka juga membuat syair, dan ini ya dibaca ketika, khususnya ketika menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara syair mereka, li khamsatun atfi bihim narul lawa wal hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Aku memiliki lima seorang yang akan mematikan atau memadamkan api yang menyala-nyala di neraka. Yang pertama, Al-Mustafa, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Murtada, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ibnahuma Al-Hasan wal Husain wal Fatimah. Ya. Wal Fatimah. Yang terakhir Fatimah. Disebutkan bahwasanya lima orang ini, ya, diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memadamkan api neraka. Bagaimana memadamkan api neraka? Nah, menyalakannya, memadamkannya, menghentikan azab itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa syair-syair yang seperti ini dihafal oleh kaum muslimin, oleh putra-putri kaum muslimin, ya? Didendangkan dengan gendrang-gendrang tanpa mengerti makna dan maksudnya, bahwasanya dalam kandungan syair ini terdapat kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar. Ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelanggaran itu akan menghapuskan segala bentuk kebaikan yang dia telah kerjakan atau telah dia amalkan selama hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara konsekuensi bahwasanya Rasul itu seorang hamba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini juga Rasulnya sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya sebagai seorang Rasul, diantara konsekuensi kita beriman sebagai seorang Rasul adalah kita mengimani bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Nah, selain kita juga menaati segala perintahnya, kita pun juga yakin bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah hadis yang banyak didustakan, terkhusus hadis ini didustakan oleh Amirul Ikhwanil Muslimin di Sudan. Ya. Hadis ini didustakan oleh seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin yang ada di negeri Sudan bernama Hasan At-Turabi, salah satu atasan atau pembesar, ya, Majelis Syura di negeri Sudan. Satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu hadis tentang lalat, ya. Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum fala yanzihu falyaghmisu tsumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhiri shifaan. Jika ada lalat jatuh di wadah tempat minummu, ya, maka jangan kamu ambil kemudian dibuang, tapi celupkan dulu kemudian tarik lalu buang. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada lalat masuk dalam gelas kita atau wadah kita yang berisi air. Maka jangan langsung diambil kemudian dibuang, tapi dicelupkan terlebih dahulu sampai tenggelam, kemudian diangkat lalu dibuang. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhiri shifaan. Karena pada salah satu sayap dari lalat itu ada racun. Ya. Dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya, sehingga ketika dicelupkan dua-duanya maka racun itu sudah tawar, sudah tidak ada atau tidak terkandung racun. Ini salah satu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh seorang Hasan At-Turabi, salah satu pembesar Ikhwanul Muslimin. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh para ahli filsafat. Ya. Didustakan. Barakallahu fikum. Bahkan seorang yang beriman terhadap Rasul, dia harus membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan juga Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah seorang hamba, bukan Rabb, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasara. Ya. Orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Nah, maka ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Barakallahu fiik. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu di sisi Allah adalah semisal Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan jadilah, maka jadilah dia. Artinya Nabi Isa ini adalah tak ubahnya seperti Nabi Adam juga. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya kun, jadilah, maka jadi. Bukan anak Allah. Nah, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wa rasuluhu, Nabi Isa selain hamba Allah, Nabi Isa juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang didustakan oleh al-Yahud. Kaum Yahudi mendustakan Nabi Isa. Bagaimana permusuhan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Berupaya untuk dibunuh. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini salah satu kebiasaan mereka, ya. Ketika datang kepada mereka seorang utusan, mereka berikan sebuah ujian-ujian. Ketika ujian tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka pertahankan. Akan tetapi ketika tidak sesuai, maka dimusnahkan. Naam. Barakallahu fikum. Al-Yahud wa naam al-Yahudi. Barakallahu fikum. Memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermainkan syariat Allah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berlepas diri dari mereka. Baik itu Yahudi maupun Nasrani. Berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya. Kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan mereka. An-Nasara sebagai sekte atau kelompok yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ya. Beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu akhirnya sesat dan menyesatkan. Adapun Yahud, mereka adalah kelompok yang memiliki ilmu tapi mereka malas dan tidak mau untuk beramal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Dua kelompok ini, al-Yahud wa al-Nasara, dua golongan ini, al-Yahud wa Nasara, dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Nah, masalahnya sekarang di masa kita ini justru kebiasaan mereka itu ditiru oleh kaum muslimin tua maupun muda. Ditiru. Kebiasaan mereka senang berpesta. Ya. Sangat senang pesta. Merayakan hari raya, berbagai macam kejadian dirayakan oleh mereka. Hari kelahiran, hari kematian, hari ini berdirinya ini dirayakan. Nah, ditiru oleh kaum muslimin. Bagaimana kebiasaan mereka ketika mereka barakallahu fikum bersenda gurau, ditiru juga. Bagaimana kebiasaan mereka berpakaian, ditiru. Bagaimana kebiasaan mereka berekreasi, ditiru. Nah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Akan senantiasa kalian mengikuti jejak-jejak kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau saja mereka masuk dalam lubang hewan yang bernama dhab, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Qalu al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata para sahabat, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Nah, jauh hari sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita meniru mereka. Dalam hal juga pengkultusan, pengagungan kepada orang yang kita segani, orang yang kita hormati, orang-orang salihin, atau seorang nabi dan rasul. Jangan sampai kita berlebihan ghulu dalam pengkultusan kita kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Jangan kalian melebih-lebihkan aku. Jangan kalian bersikap berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana berlebihannya kaum Nasrani terhadap Isa ibni Maryam. Bagaimana berlebihannya mereka sampai Isa disembah. Disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW juga melarang sahabatnya ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi datang kemudian berdiri, Nabi melarang hal itu. Nah, sekarang ini ada sebuah ritual, ya, ritual ketika mereka mendendangkan syair-syair, ya, kemudian di sana ada satu waktu yang mereka serempak berdiri, ya, mereka yakini bahwasannya di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ini ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggal sekian abad yang lalu. Mereka meyakini itu. Kemudian mereka berdiri. Padahal Nabi semasa hidupnya melarang kita untuk berdiri untuk menghormati dia. Tidak. dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sikap kita harus ilmiah di dalam kita menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana kita bersikap kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala Allah tiupkan kepada Maryam dan ruh darinya. Wal jannata haqqun wan nar haqq, dan barang siapa yang bersaksi surga itu adalah benar adanya dan juga neraka adalah kebenaran adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam al-jannah sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia, yakni orang-orang yang bersyahadah tadi dengan syahadat yang telah disebutkan tadi, Allah akan masukkan ke dalam jannah ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang telah diamalkan. Ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah adkhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub, karena al-muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Allah masukkan ke dalam surga, ya, walaupun mereka semasa hidup di dunia mereka memiliki dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah. Allah masih memasukkan mereka ke dalam al-jannah dikarenakan mereka adalah orang-orang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang bertauhid walaupun mereka memiliki dosa-dosa besar. Walaupun semasa hidupnya dia melakukan berbagai pelanggaran, ketika dia bertauhid kepada Allah, Allah Azza wa Jalla pasti masukkan dia ke dalam jannah tentunya. Ya, sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Di bawah masyiah Allah maksudnya adalah jika Allah kehendaki dia akan diazab, jika Allah kehendaki Allah akan ampuni dan langsung masukkan dia ke dalam al-jannah. Yang kedua, di antara makna bahwasanya Allah akan masukkan ke dalam jannah, yakni Allah memasukkan adkhalahu Allahul jannah ke dalam jannah, wa takunu manzilatu fiha ala hasbi amalihi, dan dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukan sesuai dengan amalannya. Jika amalannya adalah amalan-amalan yang sangat mulia, dia banyak amalan-amalan solehnya, Allah akan berikan derajat yang berbeda dengan orang-orang yang kurang dari sisi amalannya. Nah, sesuai derajatnya. Karena di dalam surga itu adalah darajat, bertingkat-tingkat. Ya. Semakin tinggi amalannya, semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah, tentunya semakin tinggi pula dia akan berada dalam tingkatan al-jannah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fadlut tauhid wa annallaha yukaffiru bihi dzunuba. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengampuni dengan tauhid ini dosa-dosa. Mengampuni dengan sebab tauhid ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi Subhanahu wa taala. luasnya keutamaan Allah Azza wa Jalla dan juga luasnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, murah. Keutamaan dari Allah itu sangat murah. Cukup orang bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, Allah ganti dengan balasan yang luar biasa besarnya. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kemurahan dari Allah Azza wa Jalla jangan disia-siakan. Dengan usia kita yang terbatas, sangat pendek dibandingkan umat-umat terdahulu, jika kita tidak gigih dalam beramal, semangat dalam beramal, lalu apa yang akan kita bawa nanti untuk menghadapi yaumil akhir? Apa yang kita bawa nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amalan-amalan kita, sedangkan usia kita ini sangat pendek? Hawa nafsu begitu gencar memerintahkan dalam diri kita berbagai macam bentuk kejelekan. Belum lagi syaitan yang senantiasa menjerumuskan manusia dalam kebinasaan, kemaksiatan dan dosa. Kalau kita tidak benar-benar melawan itu semuanya untuk memanfaatkan waktu, kesempatan dan kesehatan kita untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi amalannya, rugi usianya, rugi waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i wassalihin. Kewajiban untuk menghindarkan sikap berlebihan dan sikap bermudah-mudahan ya, pada perlakuan terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Nah, yakni wajib bagi kita untuk menghindari sikap berlebihan dan bermudah-mudahan. Jangan kita bermudah-mudahan ya, untuk melecehkan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga jangan kita berlebih dalam mencintai, melampaui batas dalam cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengangkat Rasul pada tingkatan yang tidak sepantasnya untuk diberikan kepada Nabi. Ya, jangan. Maka dua sifat ini sangat tercela. Nah, sikap ekstrim. Yang berikutnya, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyah minal yahud wan nasara. Bahwasannya akidah tauhid menyelisihi seluruh ajaran-ajaran kufur dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wal wathaniyin ya, wad dahriyin, penyembah-penyembah berhala. Nah, kaum musyrikin berbeda dengan agama mereka. Jangan ditiru-tiru ya. Agama tauhid tidak sama dengan agama Nasoro, agama Yahudi. Tidak sama. Jangan kemudian disatukan. Jangan menganggap bahwasanya agama selain Islam pun juga benar karena mengajarkan kebaikan. Salah. Ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasannya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, yakni al-yahud wan nasara, disebut sebagai kafir. Jangan takut-takut kalau mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ya memang kafir, karena itu adalah sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ingin disebut sebagai kafir, ya harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Tidak akan menerimanya. Dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Bagaimana mungkin Islam, atau selain Islam dikatakan bahwasanya mereka juga agama yang benar karena mengajarkan kebaikan. Dari mana ini rumusnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang terakhir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwasanya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang bertauhid, mereka tidak akan kekal di neraka. Dengan sebab tauhid ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengekalkan mereka di neraka, tapi Allah azza wa jalla akan mengeluarkan mereka entah berapa lama, sesuai tentunya sesuai dengan kadar dosa yang telah dia amalkan, yang telah dia lakukan. Sehingga pada saatnya nanti Allah azza wa jalla mengeluarkan mereka dari neraka. Inilah keutamaan tauhid. Maka dari itu, dakwah yang harus diprioritaskan untuk saat ini adalah bagaimana memahamkan umat ini untuk bertauhid kepada Allah azza wa jalla dan menjauhkan mereka dari berbagai macam bentuk ritual-ritual kesyirikan, keyakinan-keyakinan syirik. Dan inilah tugas kita sebagai penerus dakwah para nabi dan rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita semuanya untuk beramal dengan tauhid, untuk menghindarkan berbagai macam bentuk kesyirikan kita dan keluarga kita, sampai Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang yang istiqamah di jalan Allah azza wa jalla. Sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah